Mitra Bisnis, pemerintah akan melanjutkan membahas rencana pemindahan ibu kota Jakarta sebagai salah satu bagian dari program untuk mengatasi masalah kemacetan lalu lintas yang semakin parah. Ada tiga opsi yang akan dikaji. Pertama, ibu kota tetap di Jakarta, tapi mempercepat pembangunan fasilitas sarana dan prasarana yang lebih memadai untuk mengatasi kemacetan. Opsi kedua, Jakarta tetap sebagai ibu kota dan pusat ekonomi, tapi pusat pemerintahan dipindah ke daerah lain. Sedangkan opsi terakhir adalah membangun ibu kota yang baru di tempat lain. Nah, untuk membahas hal ini di ujung telepon saya sudah tersambung dengan model senior Soraya Haq. Mbak Soraya, bagaimana komentar Anda? Saya kalau melihat kota Jakarta ini semakin lama semakin padat, pasti semua orang merasakan semakin banyak penduduknya sehingga membuat kota ini seperti manusia yang kehilangan oksigen, sesak untuk bisa bernafas, untuk bisa melakukan segala hal. Tapi kalau misalnya saya menikmati dalam beberapa hari belakangan ini ketika anak-anak sedang liburan, itu membuat saya sedikit lega ketika masuk ke dalam jalan raya dan mencoba untuk mengunjungi satu tempat ke tempat yang lain dengan relatif cepat begitu waktunya. Jadi sebetulnya segala aktivitas yang ada di penduduk Indonesia yang jumlahnya hampir 250 juta, ini semua orientasinya memang berpusat di kota Jakarta, kota impian semua manusia yang ada di Indonesia. Tapi mungkin saya mencoba untuk berdiskusi dengan beberapa teman saya gitu ya, mengenai kota Jakarta apa sih yang paling ideal. Kalau misalnya seandainya kota Jakarta kita pindahkan, enak kali ya. Jakarta jauh lebih enak daripada yang sekarang. Karena apa? Terlalu padat penduduk akan membuat manusia tidak akan sehat dalam segala aspek begitu loh. Sulit ya mengubah kota Jakarta? Secara perlahan-lahan tidak bisa cepat untuk mengubah pola yang memang tata letak kotanya memang sudah terbentuk dari sejak beberapa presiden yang lalu begitu kan, atau gubernur yang sebelumnya. Tapi kalau dilihat sebetulnya lahan pekerjaan memang orientasinya semua di sini. Penyanyi mau terkenal harus datang Jakarta. Model atau peragawati mau terkenal harus datangnya ke Jakarta. Segala bisnis, segala sesuatu yang ada berpusat semua di Jakarta. Memang ini dikatakan pusat ibu kota begitu loh. Makanya mungkin lebih dibuat dengan lahan pekerjaan yang lebih menjanjikan ataupun dengan kota-kota besar yang ada di Indonesia ini kan bisa kita hitung ada beberapa, mungkin itu yang lebih dihidupkan atau dengan sistem yang mesti dirubah sebetulnya sehingga pemerataan itu bisa terjadi. Tanpa ada pemerataan pembangunan, Jakarta akan terus-menerus diserbu pendatang ya Mbak? Saya hanya mengatakan gitu ya kepada masyarakat yang ada, tidak pernah untuk bisa lepas dari masalah kalau datang ke Jakarta. Justru banyak orang yang datang masalah ketika datang ke Jakarta gitu kan. Jadi akan lebih baik ketika mereka mau berpindah atau mau mencoba untuk mencari pekerjaan lain, akan lebih baik mereka mementingkan apa yang ada di sekitarnya dulu. Mungkin solusi yang paling baik. Jangan bermimpi dianggap kota Jakarta itu sebagai sumber penghidupan yang menjanjikan. Demikian Soraya Haq dan saya Rizal Andika.